Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Al-Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung, yang Allah muliakan. Peserta itikaf di Al-Furqan, Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ataupun Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi. Para pendengar beberapa radio sunnah dan pemirsa beberapa channel TV sunnah, di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan kajian Ad-Da'u Wad-Dawa. Kemarin kita sudah membahas hadis dari Al-Barra bin Azib tentang apa? Tentang orang yang akan mati, dan diteruskan dengan penjelasan nasib mereka di alam kubur. Ya. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lanjutan dari hadis kemarin. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah law duriba biha jabalun kana turaba fayadribuhu dharbatan hatta yasira turaba thumma yu'iduhu Allahu kama kana fayadribuhu dharbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain. Qala al-Barra, thumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumhadu lahu min furshin nar. Dalam Musnad Ahmad ada kelanjutan tentang nasib orang kafir kemarin setelah didatangi oleh orang yang busuk. Ternyata dia jelmaan dari apanya? Dari amal buruknya. Kemudian dilepaskan kepada dia, kepada orang kafir di alam kubur, seorang yang buta, tuli, dan bisu. Seorang yang buta, bisu, dan tuli. Di tangannya ada godam. Tahu godam? Palu yang besar. Seandainya godam itu dipukulkan kepada sebuah gunung. Ingat, gunungnya di Jazirah Arab. Terdiri dari apa? Batu-batu yang keras. Bukan gunung di kita, terdiri dari tanah, pasir gitu ya. Ada kandungan batunya di kita, tapi lebih banyak tanah dan pasirnya. Kalau di sana semuanya batu, keras. Seandainya godam tadi dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Saking besar dan apanya, kuatnya itu pukulan. Dipukulkanlah si palu itu kepada orang kafir tadi satu pukulan sampai rata jadi tanah, gepeng, pejet. Pejet bahasa Indonesia apa? Remuk, penyet. Ah, ada kan ayam penyet? Itu ayam pejet. Sampai penyet, sampai pejet. Kemudian Allah mengembalikan lagi seperti sedia kala. Dipukul lagi. Dia berteriak karena sakitnya dengan satu teriakan yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk yang berharga, yaitu jin dan manusia tidak mendengar jeritan alam kubur. Tapi selain itu mendengar. Binatang-binatang mendengar jeritan alam kubur. Berkata Al-Barra, kemudian dibukakan bagi orang itu pintu neraka dan dihamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Ini yang berupa apa? Azab kubur. Jadi azab kubur ada bagi orang yang durhaka. Dalam Musnad Ahmad, masih dari Al-Barra bin Azib, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqala ala majtama'a haula qil ala qabrin yahfirunahu fa faza'a Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fabadara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ila al-qabr fajatha ala rukbataihi fastaqbaltuhu baina yadaihi lianzura madha yasna fabaka hatta balla tharya min dumu'ihi thumma aqbala alayna faqal ay ikhwani limisli hadhal yawm fa'idu. Suatu saat ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terlihat ada sekelompok orang. Beliau bertanya, kenapa mereka berkumpul? Untuk apa mereka berkumpul? Dijawab, mereka sedang menggali kuburan. Berarti mau apa? Mau ada yang dikuburkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terkejut. Lalu bersegera mendahului para sahabatnya secara cepat berjalan menuju kuburan tersebut. Sampai tiba di kuburan, beliau berlutut. Kemudian aku pergi ke hadapan beliau untuk melihat apa yang beliau lakukan. Ternyata beliau menangis. Sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh air matanya. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan berkata, wahai ikhwan, untuk hari seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Hari apa? Hari kematian. Bersiap-siap mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hadis ini sanadnya hasan. Selain Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, Khatib Al-Baghdadi dengan sanad yang hasan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu an. Kata Buraidah, kharaja ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman fanada thalatha marrat. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar mendatangi kami. Lalu beliau berteriak 3 kali. Ya ayuhan nas, atadruna ma mathali wa mathalukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqal innama mathali wa mathalukum mithlu qawmin khafu aduwan ya'tihim. Faba'athu rajulan yatara'a lahum. Fabsaral adu. Faqbala liyundhirahum. Fakhashya ayudrikahu al-adu qabla ayyundhira qawmahu. Fa'ahwa bithawbihi ayyuhannas utitum thalatha marrat. Kata Buraidah, Rasul SAW menemui kami suatu hari lalu berteriak 3 kali. Wahai manusia, tahu enggak kalian perumpamaan aku dengan perumpamaan kalian? Dijawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, sesungguhnya hanyalah perumpamaan aku dengan kalian, taubahnya seperti satu kaum yang takut terhadap musuh yang akan datang kepada kaum tersebut. Kemudian kaum itu mengutus seorang laki-laki untuk memata-matai musuhnya. Karena takut musuh itu segera datang menyerang. Maka si mata-mata itu melihat musuhnya. Segera dia pulang kembali untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Dia khawatir musuhnya menangkap dia terlebih dahulu sebelum sempat dia memberi peringatan kepada kaumnya. Fa'ahwa bithawbihi. Lalu dia membuka dan menjatuhkan pakaiannya. Wahai manusia, sungguh telah datang. Wahai manusia, sungguh telah datang. Tiga kali. Maksudnya, kalian sudah didatangi oleh musuh itu. Maknanya adalah kalian itu kaum yang tadi. Dan orang yang diutus sebagai mata-mata itu Nabi SAW. Datang kepada umatnya untuk memberitahukan bahwa kematian itu akan mendatangi kalian. Jadi perumpamaan Nabi dengan kaumnya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan umatnya tak ubahnya seperti perumpamaan mata-mata yang diutus oleh suatu kaum untuk memberi peringatan tentang datangnya apa? Datangnya musuh. Oh ada tuh, sedang menyerang. Si mata-mata ini pulang segera kan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Jangan sampai mata-mata ini tertangkap terlebih dahulu oleh musuhnya sebelum memberi kabar kepada kaumnya. Kalau kabar datangnya musuh belum ada, mereka rileks, santai, terus disergap mendadakan gitu. Tidak bersiap. Tapi begitu si utusan lebih dahulu datang, mereka akan bersiap, ngatur strategi, siapkan jebakan, siapkan pasukan, dan seterusnya kan begitu ya. Itulah perumpamaan Nabi dengan kita. Nabi itu ibarat mata-mata, musuhnya adalah kematian. Nabi SAW keburu datang kepada kita memberi peringatan, musuh sudah datang. Siapa musuhnya? Kematian. Hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dalam Sahih Muslim, hadis dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin haramun. Wa inna 'alallahi azza wa jalla ahdan liman syaribal muskir ayuskiyahu min tinatil khabal." Qila wa matinatul khabal? Qal araqu ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar. Kata Jabir, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang memabukkan itu haram. Tidak disebut jenisnya apa, tapi kalau efeknya memabukkan apapun kandungannya, baik mengandung alkohol ataupun tidak, kalau memabukkan itu haram. Ada enggak yang tidak mengandung alkohol tapi memabukkan? Banyak. Lem mengandung alkohol tidak? Kan suka disedot ya? Jangan coba-coba loh. Tidak ya? Tidak. Bensin. Ganja tidak mengandung alkohol. Kucubung, tahu kucubung? Itu bisa memabukkan. Tidak mengandung alkohol. Narkoba tidak mengandung alkohol. Ada enggak yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan? Banyak. Peyem. Memabukkan tidak? Tidak. Dan banyak lagi seperti buah-buahan. Alami. Jangan fokus ke alkoholnya, tapi kepada yang memabukkan. Kullu muskirin haram. setiap yang memabukkan haram. Karena semuanya Allah membuat janji bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, nanti dia akan diberi minum di akhirat dengan tinatul khabal. Para sahabat enggak tahu apa tinatul khabal. Lalu mereka bertanya, apakah tinatul khabal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, itu adalah keringatnya ahli neraka atau perasan ahli neraka. Itu tinatul khabal, itu akan dijejalkan, dicekokkan kepada tukang mabuk ketika di dunia. Dan hadis ini menunjukkan orang yang bermaksiat berdosa besar seperti mabuk nanti akan kena apa? Kena azab di neraka. Bagaimana mungkin ahli maksiat bisa husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, ya? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam Musnad Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ara ma la taraun wa asma ma la tasmaun." Attati as-samaa' wa وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, mendengar apa yang tidak kalian dengar. Salah satunya Nabi melihat surga dan neraka. Salah satunya Nabi SAW mendengar jeritan alam kubur. Beliau kan pernah berkata, kata beliau, laula an apa namanya, laula an tadfa'u mautakum lada'utullaha ayusmi'akum min azabil qabr kama asma. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan menguburkan jenazah-jenazah kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar jeritan azab kubur seperti yang aku dengar. Kalau umpamanya kita mendengar jeritan alam kubur, niscaya mayat-mayat kita tidak akan dikuburkan. Karena begitu dikuburkan di alam kubur, uduh, jeritan mereka itu luar biasa dahsyat. Bisa pingsan kita. Untunglah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa agar kita bisa mendengar jeritan alam kubur. Bisa stres kita. Enggak bisa tidur pas mangalanya goak di alam kubur, di kuburan ada yang disiksa, ya. Kata beliau, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit pun berguncang dan sudah layak bagi dia untuk berguncang. Karena tidak ada, kalau bahasa kita, tidak ada satu jengkal tempat pun di langit. Kalau di sini disebutkan tidak ada tempat seukuran 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang bersujud. Saking takutnya itu malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wama taladzatum bin nisa ala furush. Kalian pun tidak akan menikmati saat berdua-dua dengan istri kalian di tempat tidur. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ilallah. Pasti kalian akan keluar ke tempat-tempat tinggi, lalu kalian berteriak kepada Allah Azza wa Jalla, meraung-raung kepada Allah agar diselamatkan dari azab. Kalau kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengetahui surga dan neraka, beliau mengetahui juga mendengar jeritan alam kubur, beliau juga melihat ke dalam surga dan ke neraka ketika peristiwa apa? Mi'raj. Makanya mental beliau luar biasa. Kalau kita yang mengalami itu, kita akan terus-terusan menangis dan sedikit tertawa. Sekarang kan kita lebih banyak nangis atau tertawa? Tertawa pasti tiap hari. Sehari bisa puluhan kali tertawa ya. Menangis mah belum tentu setahun sekali itu ya. Bahkan seumur hidup belum tentu kita menangis karena takut terhadap azab, karena dosa-dosa kita. Rajin menangis ditolak akhwat, baru menangis. Akhwat menangis karena ikhwan yang diincarnya ngelamar akhwat lain, menangis. Untuk urusan yang sifatnya begitu-begituan, tidak bermutunya nangis nate. Untuk kepentingan dunia yang tidak tercapai, nangis. Untuk dosa yang pernah dilakukan sehingga takut terhadap azab Allah, tidak pernah. Tertawa mah pasti tiap hari kita tertawa. Dan bahkan sehari bisa berkali-kali. Setelah mengaji aja antum tertawanya berapa kali coba? Tidak kehitung ya. Sekali ngaji kita 3 kali ngaji. Sekali ngaji 10 kali tertawa, 3 kali ngaji berapa? 30 tertawa. Nangisnya enggak. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mendengar itu Abu Dzar sampai bergidik kemudian berkata, "Wallahi lawadattu anni syajaratun tu'dhad." Demi Allah, aku berangan-angan seolah-olah aku ini lebih baik menjadi pohon yang ditebang saja. Kalau pohon kan tidak dimintai pertanggungjawaban atas amal-amalnya ya. Walaupun tidak ke surga, tapi dijamin selamat, tidak akan ke neraka. Tapi kalau manusia, ada kemungkinan masuk neraka. Ini saking takutnya para sahabat. Adanya azab neraka, adanya azab kubur menunjukkan adanya pembalasan atas dosa. Termasuk dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Maka bagaimana orang bisa husnudzon dalam arti dia dipastikan selamat dari azab walaupun tidak tobat atas dosa dan maksiat. Dalam Musnad Ahmad hadis dari Hudzaifah, kata Hudzaifah, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Falamma intahaina ila al-khabar qa'ada 'ala sya'fatihi. Faja'ala yuraddidu basarahu fihi tsumma qala يضغض المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا." Kata Hudzaifah, kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ngurus jenazah. Ketika kami tiba di kuburan, beliau berdiri. Beliau duduk bersimpuh di atas kedua kakinya. Kemudian beliau membolak-balikan matanya ya kepada kuburan, kemudian ke arah lain, kepada kuburan, ke arah lain. Kemudian beliau berkata, seorang mukmin dihimpit di alam kubur, di kuburannya dengan satu himpitan, tazulu minha hamailuhu. Sampai lepas hamailnya. Hamail urukul unsayain. Yaitu apa? Urat-urat syaraf atau otot-otot sampai lepas. Karena apa? Dihimpit. Ya, dengan satu himpitan. Lalu dipenuhilah kuburan orang kafir dengan neraka, dengan api. Ini orang kafir. Tapi orang mukmin dihimpit di alam kubur. Sesoleh apapun. Manusia tersoleh pun mengalami himpitan. Tidak ada yang selamat. Sebagaimana diterangkan Di dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan dari Jabir, kata Jabir, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'ad hina tufiya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suya alaihi, sabbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna tawila, thumma kabbara fakabbarna tawila. Faqala afaqila, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta? Faqal laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farajallahu anhu. Kata Jabir, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju rumah Sa'ad bin Mu'ad ketika dia wafat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyolatkan Sa'ad bin Mu'ad dan diletakkan di kuburannya, lalu diratakan kuburannya, sudah dikubur, beliau bertasbih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih, kami pun ikut bertasbih dengan tasbih yang panjang. Terus beliau bertakbir, kami pun bertakbir dengan takbir yang panjang. Lalu berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Beliau menjawab, sungguh hamba yang soleh ini dihimpit oleh kuburannya sampai hancur. Kemudian Allah melepaskannya kembali. Ingat, Sa'ad bin Mu'ad, seorang yang kesolehannya menjadi buah bibir, kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Seluruh pintu langit dibuka, 70 ribu malaikat bersolawat kepadanya. Saking solehnya ini Sa'ad bin Mu'ad, tapi dia pun ternyata dihimpit dengan himpitan di alam kubur. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Lau naja ahadun min daqdatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ad, walakinnahu yugdatu dogdatan thumma farajallahu anhu." Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya yang layak selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'ad, saking solehnya. Tapi sungguh dia pun telah dihimpit di alam kubur dengan satu himpitan yang menghancurkan seluruh tubuhnya, lalu Allah Azza wa Jalla melepaskannya kembali. Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang anak kecil yang mati ketika kecil. Apa kata Aisyah? Berbahagialah anak kecil ini, karena dia tidak pernah berdosa dan tidak pernah tahu dosa. Apa kata Nabi SAW? Tidak begitu, Aisyah, dia dihimpit dengan satu himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan, niscaya bayi inilah yang selamat. Karena dia mati dalam keadaan suci, bersih, belum punya dosa, bahkan gak tahu dosa, itu pun kena himpitan. Bagaimana dengan orang durhaka? Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa? Ya, apakah himpitan tadi teh azab kubur? Tidak. Menguntungkan atau merugikan, ada untung ada rugi, tapi jauh lebih banyak untungnya. Apa untungnya, apa ruginya? Ruginya pasti sakitnya, dihimpit sampai remuk sakit apakah tidak, ya sakitlah, jangankan dihimpit atau nya diciwit oge ngagorowok, ini dihimpit sampai remuk tulang belulang, itu rugi. Sakit, menderita dengan rasa sakit yang tidak ada taranya di dunia ini. Bayangkan kalau di dunia kita mengalami remuk tulang belulang dalam keadaan masih hidup, niscaya kita akan teriak-teriak kesakitan saking tak tahan menahan sakit. Itu teralami di alam kubur oleh setiap orang. Apa untungnya? Untungnya seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di dunia ataupun ketika sakaratul maut, termasuk azab kubur atau penderitaan di alam kubur, termasuk fitnah kubur, itu menggugurkan dosa. Kadar dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan yang dialami. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Ushulil Mu'minin, bagian dari tulisan yang ada dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, itu begitu. Termasuk azab kubur itu mengurangi azab yang akan dialami di akhirat kelak. Termasuk himpitan yang dilakukan terhadap semua orang, termasuk orang tersoleh, maka itu pun menggugurkan dosa-dosa. Sesoleh-soleh apapun orang pasti ada dosa, ada kesalahannya. Maka kesalahan itu dibersihkan dengan himpitan yang dialami di alam kubur. Selanjutnya hanya menikmati nikmat kubur. Adapun bagi orang yang tidak punya dosa, seperti contohnya siapa? Bayi yang tadi tidak punya dosa juga terhimpit, mengalami himpitan itu. Apa fungsinya? Fungsinya menaikkan derajat di akhirat nanti. Kan bayi ketika akan meninggal, kondisi bayi sebelum meninggal sama apa tidak? Tidak sama. Ada yang sebelum meninggalnya kelihatan mengalami rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa ya. Nangis-nangis sampai tipe perket gitu. Kalau saya pernah menyaksikan seorang bayi sebelum meninggal, saking sakitnya sampai tipe perket, tipe bergig, nahan sakit. Kayak begitu. Sebelum meninggalnya. Beberapa kali itu teralami, ya. Ada yang bayi meninggalnya itu enteng enak tek, tiba-tiba udah aja, deh, diguyag-guyag teh oyag sadayana. Maksudnya kalau oyag sadayana artinya sudah meninggal. Tanpa menangis, tanpa kelihatan seperti menderita sebelumnya, mati begitu saja. Ada bayi yang begitu? Mungkin ada, ya. Kondisi bayi, semuanya sama suci dari dosa, bersih dari kesalahan. Tapi sebelum matinya berbeda. Ada yang menderita dulu, ada yang tidak. Yang menderita, penderitaan dibalas oleh Allah dengan dinaikkannya derajat. Di surganya nanti, ya. Jadi tidak ada kesia-siaan bagi seorang mukmin dari rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya. Penderitaannya, sakitnya fisik ataupun psikis menggugurkan dosa-dosa dari dirinya. Itulah salah satu di antara fungsi apa? Fungsi dari himpitan di alam kubur. Dalam Sahih Bukhari hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atul janazah wa ihtamalaha ar-rijalu 'ala anaqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan lasayqa." Kata Nabi SAW, bila jenazah sudah diletakkan di atas pasaran. Nah, bahasa Indonesia pasaran teh? Kendaraan? Oh, keranda. Keranda. Bila jenazah sudah disimpan di atas keranda. Pasaran bahasa kitanya. Kemudian dipikul di pundak beberapa orang laki-laki. Berapa orang yang memikulnya? Nah, tergantung, ada 4, ada 6. Tergantung. Kalau jenazah itu jenazah orang yang soleh, dia akan berteriak, segerakan, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Cuma gak kedengar oleh orang. Kalau kedengar mah kabur. Kalau jenazah itu orang yang tidak soleh alias yang salah, yang durhaka, dia akan berkata, aduh celaka, mau di mana, mau kalian bawa kemana ini jasad? Suara teriakan orang ini terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya, niscaya dia bakal pingsan. Saking apa? Saking mengerikannya itu teriakan. Memelas. Kita malam hari atau siang hari pernah enggak mendengar bayi menangis karena mengalami penderitaan? Pernah. Terganggu enggak? Ya terganggu lah. Pingsan enggak? Enggak. Pernah enggak kita di rumah sakit? Baik pasien atau penunggu atau pelayat. Terus pasien di samping teriak-teriak kesakitan. Pernah? Saya pernah. Di mana lupa lagi? Di rumah sakit. Sakit mana? Jadi ketika menunggu, di sebelahnya itu ada preman yang baru di, bukan dibacok oleh batu gitu sampai pecah. Berlumuran darah, kemudian dijahit. Tapi tidak bisa dibius. Dijahit dalam keadaan sadar. Aduh, teriak-teriakannya, gogorowokannya itu luar biasa, ya. Kita mendengar di sana ngeri. Ngehelas, tapi enggak pingsan. Enggak ada yang pingsan di sana. Laki, perempuan, anak kecil enggak ada. Dewasa, tapi yang sakit atau yang sehat enggak ada yang pingsan. Padahal mengerikan. Bisa kebayang orang dijahit dengan tidak dibius? Ya, bisa dibayangkan. Nah, ini kalau manusia mendengar jeritan jenazah ini bisa pingsan. Saking apa? Menakutkannya, mengerikannya, ya. Di dalam Musnad Ahmad, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yaumal qiyamah ala qadri milin wa yuzadu fi harriha kadha wa kadha, taghli minha ar-ru'us kama taghli al-qudur, ya'riquna fiha ala qadri khatayahum, minhum man yablughu ila ka'bayn ila ka'bayh, wa minhum man yablughu ila saqayh, wa minhum man yablughu ila wasati, wa minhum man yaljimuhu al-araq. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, pada hari kiamat matahari dekat sejarak 1 mil. Kemudian para ulama ikhtilaf tentang ukuran mil. Apakah mil jarak yang sebanding dengan 1,8 kilometer? 1 mil itu segitu tuh. Ataukah mil itu adalah, di kita enggak ada istilahnya. Tahu celak mata? Tahu. Celak mata itu isinya apa? Botol, diwadahi di botol kan? Isi botol itu apa? Celak mata. Tapi celak mata itu berupa bubuk-bubuk warna hitamnya. Saya enggak tahu terbuat dari apa, jangan nanya. Entah mesiu. Sebab bentuknya itu seperti bubuk petasan gitu ya. Pernah lihat bubuk petasan? Halus hitam gitu ya. Nah, apakah celak itu bubuk petasan? Wallahu a'lam. Coba aja dibakar, meledak enggak? Botolnya kecil. Tutupnya ada batangnya, ya. Nah, batangnya menjadi alat untuk menggunakan celak itu. Tutupnya masukkan, cabut, ada batangnya, di batangnya nempel yang celak-celak hitam, kemudian dioleskan ke kelopak matanya, ya. Itu celak. Batangnya itu disebut mil. Kata para ulama, aku tidak tahu apakah mil yang dimaksud di sejarak 1,8 kilometer ataukah sejarak batang mil untuk celak mata. Kalau sejarak itu berarti hampir nempel. Tapi yang jelas, mau semil gitu, mau semil yang 1,8 kilo, itu tetap untuk matahari mah amat sangat dekat panas. Yang itu, kalau itu terjadi di dunia sudah hancur kehidupan. Tapi ini di akhirat kondisinya berbeda. Terus wa yuzadu fi harika fi hariha kadza wa kadza, dan ditambah panasnya matahari ditambah dibanding panasnya matahari dunia. Jadi kebayang panasnya, ya. Taghli minhar ru'us kama taghlil qudur. Makanya mendidihlah kepala di saat itu sebagaimana mendidihnya air di atas kuali yang dididihkan, yang dipanaskan. Ya'riquna fiha ala qadri khatayahum, mereka manusia berkeringat di saat itu sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya merendam sampai kedua mata kaki, ada yang sampai ke kedua betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada juga yang sampai ke telinganya. Jadi kadar keringat yang merendamnya sesuai dengan kadar apa? Kesalahan yang dilakukannya. Ini terjadi di akhirat nanti, ya. Dan ini merupakan azab dan siksa. Kepanasannya luar biasa di alam mahsyar sebelum dihisab. Tapi bagaimana dengan orang-orang mukmin? Nah, orang mukmin mah spesial. Mereka akan memperoleh apa? Naungan di bawah arsy Allah sehingga mereka tidak menderita seperti umumnya orang. Masih dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qaran qad iltaqamal qaran wa hana jabhatahu yastami'u ma tayumaru fayanfukhu." Faqala ashabu, "Kaifa naqul?" Qal, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa menikmati hidup, menikmati dunia? Padahal sahibul qaran, qaran itu bahasa kitanya sangkakala. Terus terang saya juga gak tahu apa sangkakala itu, ya, bahasa apa itu? Bahasa Sunda bukan. Di Sunda juga sangkakala. Tapi al-qaran secara bahasa artinya tanduk. Tanduk apa kambing disebut qarn. Kenapa? Karena sangkakala itu berbentuk seperti tanduk. Disebutnya sur. Wa ma sur ya Rasulullah, al-qarn. Sur itu apa? Qarn. Qarn itu tanduk. Mungkin bentuknya seperti tanduk. Sahibul qarn artinya malaikat yang ditugaskan memegang sangkakala itu. Malaikat siapa? Enggak tahu. Israfil kata siapa? Apakah ayat atau hadis? Enggak ada ayat, enggak ada hadis sahih. Ayat hanya menyatakan wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniupnya? Enggak dijelaskan. Malaikat siapa-siapanya enggak dijelaskan. Ada malaikat namanya Israfil? Ada. Disebut dalam Quran? Tidak. Tapi disebut dalam hadis sahih. Gimana Pak? Itu doa apa Pak? Doa iftitah tahajud. Sayang gak ada madu. Kalau ada madu dikasih. Tapi kalau nanti ada yang ngasih lagi madu, Bapak prioritas. Siapa Pak namanya? Siapa? Pak Umar. Ini di mesinnya Pak Umar. Double Umar. Pak Umar itikaf di mesin Pak Umar. Ketika sholat tahajud, Nabi SAW membaca apa? Doa iftitah. Doa iftitah, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, alimal ghaibi wa syahada. Itu awal doa iftitah. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Alimul fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa min al-haqq bi'idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW ketika iftitah dalam sholat tahajud. Di sini disebut Israfil. Ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala. Tapi enggak ada hubungan. Maka wajib diyakini ada malaikat peniup sangkakala tapi namanya tidak disebut. Ada malaikat Israfil tapi tidak ada keterangan tugasnya meniup sangkakala. Kenapa atau sekarang jadi viral bahwa malaikat peniup sangkakala adalah Israfil? Ada enggak ulama yang berpendapat demikian? Ada. Di antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena memang ada hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya bahwa yang meniup sangkakala namanya Israfil, tapi hadisnya dhaif. Itu pernah kita bahas ketika kita menerangkan alam para malaikat yang mulia. Kembali ke hadis ini. Nanti suatu saat kita akan bahas kitab alam para malaikat yang mulia. Dengan judul mengembara ke alam para malaikat. Mengetahui segala hal yang ada seluk-beluknya dengan para malaikat ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mungkin aku akan menikmati dunia padahal malaikat pemegang sangkakala qad iltaqamal qaran. Gimana nerjemahkannya ke bahasa Sunda wenya? Padahal malaikat peniup sangkakala tos ngolomoh sangkakala dina bahamna. Terus dikolomoh digitu tak, dimasukkan ke dalam mulutnya. Dikolomoh tadi apanya? Dibelum? Kulub, oh menjadi kulub. Dikulub mah atau di... Oh kulum, kalau ya dikulum, benar dikulum. Sekian tadi kulub, kulub sampe, kulub huwib. Para malaikat sahibul qarn sudah mengulum qarnnya di dalam mulutnya. Wahana jabhatahu, dia mengernyitkan dahinya. Yastami'u mata yu'mar, dia siap mendengar kapan saja diperintahkan. Fayanfu, lalu akan ditiup. Begitu perintah datang langsung ditiup. Telengle, tetelangke, teharareseh, tekaleket. Tidak ditunda-tunda. Ada perintah, santai aja lah gitu. Tidak begitu. Perintah, tiup, langsung ditiup. Faqala ashabu, berkatalah para sahabat Nabi SAW, kaifa naqul, apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Dijawab, katakan olehmu, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa alallahi tawakkalna. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung. Alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Dalam Musnad Ahmad ada hadis dari Ibnu Umar yang marfu. Marfu berarti sampai kepada Nabi SAW. Tentang orang yang berdosa dan diazab. Dan hadis ini menyebabkan enggak boleh kita husnudzon yang tidak pada tempatnya. Dosa terus tobat tidak, tapi husnudzon akan di diampuni. Kemana gambar teh hilang? Di atas hilang juga. Sama operator ya teh kokod monongin. Oh, jadi dikadinya. Wa sahibul qarn kad iltaqamal qarn hatta wahana jabhatahu yasma'u yastami'u ya. Itu yasma'u itu. Ini dirubah deh. Padahal netizen sudah baca barusan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'azzama fi nafsi aw ikhtala fi mashyatihi, laqiya Allah ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban." Siapa orang yang congak atau sombong atau takabur tentang dirinya, merasa diri lebih besar, lebih mulia daripada yang lain. Aw ikhtala fi mashyatihi, atau dia, kata orang Sunda deui, susahnya ku bahasa Indonesia, legeg nalika lempang tuh. Tahu legeg? Apa? Ketika berjalan itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, legeg maneh-maneh eta jelema legeg pisan siga kitu tah. Jadi ikhtala fi masyhihi, berjalan secara sombong, secara congkak. Bersikap sombong, takabur, merasa diri lebih dari orang lain. Ketika berjalan juga kelihatan congkak, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Ini hadis menjelaskan adanya apa? Azab bagi orang yang berdosa. Salah satu dosanya itu sombong. Jadi hadis-hadis yang kita terangkan tadi itu azab bagi pendosa. Setelah mengetahui seluruh hadis tadi, itu pada sebagian loh. Layakkah kita merasa aman dari azab dengan alasan husnudzon kepada keluasan ampunan Allah, tapi dia terus berdosa tanpa tobat dari dosanya? Jadi hadis-hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk membantah orang yang berhusnudzon kepada Allah secara tidak proporsional. Ya, husnudzon kepada Allahnya secara salah kaprah. Cukup dulu ya sampai di sini, tidak ada tanya jawab karena ini hari Jumat. Pertanyaan dirapel nanti. Tapi nanti pada asar juga bukan ngebahas ini, tapi ngebahas tauhid karena ada kajian rutin hari Jumat pada asar yang disiarkan secara nasional oleh Radio dan TV Roja ya. Sampai di sini bersiap-siaplah untuk sholat Jumat, ada 3 jam lagi. Nanti ini akan divakum, dibersihkan ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.